Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Sa'di, masih surat Muhammad ya. Ayat berapa terakhir kemarin? Ingat? Baik. 20 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرة وتغشى عليه من الموت وأولى لهم. Ada yang minum sih. Hah? Ini ada yang minum sih. Kamu kan mau ingat yang ada yang minum sih. Oh, anda bilang apa? Wasi. Oh, wasi, nasi, nasi, ada yang minum. Yang dhuna ilaika nadhrat, nadhrat, madhsi. Naam, alaihi minal maut, fa'ula lahum. Berkata orang-orang yang beriman, laula nuzilat suratun. Mereka menginginkan jika diturunkan satu surat yang isi di dalamnya itu tentang masalah perang, jihad melawan orang kafir. Itu harapan mereka, orang beriman. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fil qital. Ketika diturunkan surat muhkamatun, surat yang jelas, gamblang, wadih, yang disebutkan di dalamnya itu tentang kewajiban atau perintah untuk perang. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadral maghshi. Begitu. Maka kamu lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dalam kalbu mereka itu ada marad, penyakit. Mereka melihat kamu dengan penglihatan enggak suka. Penglihatannya enggak suka, dia khawatir mati. Jadi, nah, maka faulalahum, kecelakaan bagi mereka. Penglihatan yang sifatnya takut, penglihatan yang sifatnya itu tidak suka. Nah, ini bagi mereka yang dalam kalbunya mengharap, takut mati. Karena memang peperangan itu taruhannya mati. Antum lihat di sini nanti ada file yang luar biasa. Nah, makanya di ayat 20, ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azamal amru falau shadaqallaha lakana khairul lahum. Ayat 20. Satu ini yang banyak faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Sebenarnya ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, diperintah jalan, dilarang ditinggalkan, nah, dianjurkan dilakukan, nah, diperingatkan dihindari, dan ucapan yang baik itu sudah cukup jelas pahalanya, jelas masalahnya, jelas urusannya. Nah, fa idza azamal amru, kalau benar-benar diperintah untuk perang jalan sudah. Kalau mereka mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalan kebenaran mereka. Jadi kita lihat bagaimana Syaikh rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Nah, wa yaqulu alladziina aamanu isti'jalan wa mubadaratan lil awamir asyaqah. Berkata orang-orang yang beriman, dia terburu-buru. Arti terburu-buru ingin segera, segera untuk menjalani perintah yang penuh rintangan. Perintah yang cukup berat. Laula nuzilat suratun, kalau saya diturunkan surat padanya ai perintah untuk perang fi al-amru bil qital. Naam. Ini yang diinginkan oleh orang mukmin. Nah, fa idza unzilat suratun muhkamatun mulzamun amal biha, perkara yang memang diharuskan untuk melakukan. Bagaimana fi al-qital disebutkan pada surat tersebut tentang perintah untuk perang. Alladhi huwa asyaqqu syai'a 'alan nufus. Peperangan itu perkara yang betul-betul suatu yang berat, paling berat untuk dirasakan dan dijalani oleh jiwa perang itu. Karena turunkan hati. Nyam. Lam yathbut du'afa al-iman 'ala imtithali hadzal awamir. Bagi mereka yang imannya lemah, enggak langsung cepat untuk menjalani perintah tersebut, tidak kokoh, timbang raku dan banyak pertimbangan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal, ra'aital ladina fi qulubihim maradun. Salam. Kamu lihat bagaimana orang-orang yang dalam kalbunya itu marad, berpenyakit, yang duruna ilaka nadharul maghshi. Melihat kepada engkau, wahai Muhammad, mereka dengan penglihatan yang acuh. Takut kematian. Gitu. Takut akan menimpa ada mati. Ingin karo hatihim lidhalik. Nah, gak sukanya mereka untuk mati. Wasiddatuhu alaihim. Dan mereka merasa berat. Oh, ini aduh ya anak, lu ini cuy, apa ini? Kebunku luas, ya apa ini? Dunia aku, ya apa ini? Ya apa ini? Ini. Nah, wahada naam kaqaulihi ta'ala alam taru ilal ladzina qila lahum kufu aydiakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Tahukah kau Muhammad, orang-orang yang diperintah untuk menahan tangan-tangan mereka, tegakkan sholat, bayar zakat. Mereka ini ketika diperintah untuk perang, sebagian mereka betul-betul takut kepada manusia. Takut kepada manusia kayak takut kepada Allah. Bahkan lebih. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah, keimanan ini punya porsi besar. Nah, mungkin sekedar cerita ya, cerita bahwa salafiyin ahlus sunnah ketika fatwa masyayikh perang di Ambon, nah melawan orang-orang kufar di kala itu, yaitu jihadud difa, perang mempertahankan diri, gak ada yang takut sama sekali, ciut kemudian, nah kemudian lari ikut itu gak ada. Nah, bahkan mereka terus minta. Nah, kesana minta. Kapan ada perang? Kapan ada? Kapan kita menyerang? Nah, kita tentunya berjalan di atas fatwa para ulama bahwa jihad di Amun jihad difa. Ketika mereka nyerang, baru. Itu. Nah, ada yang takut mereka maju itu dalam kesederhanaan di berbagai tempat. Alhamdulillah peperangan menang, terhitung mutlak. Dan Syekh Romi ketika dikabari di awal takbir, Allahu Akbar, Antum lihat orangnya yang biasa-biasa kan? Bukan kolonel, nggak ada ya kolonel. Kopral kau no. Nah, ya ikut-ikut salafi yang ada itu. Ya sekarang tuh melihat di talim yang sama, talim yang Sulukman, yang kudama. Nah, sebagai jadi tukang sekarang. Yang tukang suruh dia tuh, masya Allah itu. Nah, itu termasuk di garda depan itu. Nah, ada yang takut. Jalan. Bahkan kadang-kadang aparat itu masih kenal kita. Dia takut. Sudah kan? Kau maju aja. Aku. Alhamdulillah. Kamu kan. Buahnya yang takut. Muslimin, Muslimin, kesetia lah itu. Pakatnya kayak apa? Itu banyak anak istri, apa banyak anak istri keluarga kita nyampe ke sana turun langsung doakan biar cepat aman tak boleh baru sini ya pak dibakar kasihan. Nah kita berangkat untuk itu karena untuk memulai. Nah nah ini iman, ilmu iman itu luar biasa. Nggak ada semua terjun dan ada yang takut. Alhamdulillah, biiznillah. Baik. Kemudian thumma nadabahum ta'ala ila ma huwa al-aliyyak bihalihim. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini menganjurkan menyarankan ke mereka pada kondisi yang jauh lebih pantas bagi mereka. Enggak usah gitu lah antum ini, gitu. Enggak usah demikian, pernah pengecut aku sampai ini sampai gitu. Enggak usah. Sesungguhnya ucapan yang baik, ya. Nah, begitu. Taat dan ucapan yang baik itu aulalahum, aulalahum, jauh lebih utama bagi mereka. Faulalahum an yamtathilul amra alhadir almuhattam alaihim. Itulah. Maka mereka hendaknya, naam, ini jadi pelajaran bagi kita. Atau ini nasihat yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana saya menjelaskan? Menjalani perintah yang sedang sekarang ini loh, di perintah sekarang berangkat, berangkat perintah sekarang begini begini yang mereka Allah dan Rasulnya jalan yang sudah muhattam alaihim sudah wajibkan pada mereka berangkat, berangkat wa yajma'una alaihi himamuhum sudah semangat mereka, keinginan mereka kumpulkan semuanya wa la yatlubu an yusra' lahum ma huwa syaqqun alaihim. Tidak usah minta perkara yang memberatkan mereka, gitu loh. Tidak usah. Nah, kan biasanya kalau bahasa Indonesia, ya kan kosong miring bulunya kan gitu. Nih, wah ini keluruk tak. Mari kita. Nah, ayo mencoba balik. Ayo, itu ngajut temenan. Dahlah nih, siap untuk melayu. Nah, jangan demikian, gak usah pakai banyak ngomong, gak usah pakai banyak bicara, gak usah banyak angan-angan, gak usah banyak mimpi, gak usah banyak program. Nah, yang di depan loh, jalani. Sudah? Jangan minta yang lebih sulit. Wal yafrahu bi'afiyatillahi ta'ala wa'afi. Agar supaya senang dengan ampunan dari Allah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya taat kepada Allah qaulul ma'ruf itu sudah masyaallah alaihim. Haru fa idza azamal amru ja'ahum amrun jid wa amrun hatm. Kalau datang kepada mereka perkara yang serius, yang super, perkara yang harus diwajibkan kepada mereka, falau sadaqullah kalau mereka jujur fi hadzal hal,

anak yang kemarin ngajar anak kerjakan daripada sekarang seperti ini nyesel anak itu nanti anak terjadi. Kenapa? Wal amal tabiul lil himma, karena amalan itu akan mengikuti sesuai sebuah jauh mana dia semangat. Nah, kan dia. Wal mustaqbal fa innahu la yaji. Yang akan datang kan belum datang. Belum datang. Akhirnya himmahnya itu ora sudah enggak semangat lagi. Ya sudah, terus gimana lagi sekarang? La Yusuf wala min kaum Yusuf. Ayat begitu kata Pak. Istilahnya para ulama nan. Gak ada waktu ini, gak ada waktu itu. Penyesalan yang ada. Nah, ada seseorang, ya, yang tubuhnya itu berat. Badannya berat-beratnya berat. Nah, dia bisa melewati, mengarungi turunan yang curam, melewati sungai, naik lagi ke atas lagi. Nah, sampai pada sesuatu yang dia tujui. Berat badannya. Bahkan yang ringan-ringan badannya itu yang kuat dalam itu jatuh. Dua kali jatuhnya. Ini yang berat badannya sekitar 70-an. Itu enggak bisa ke bawah curam loh. Melalui sungai. Dengan jembatan kayu. Kayu, jembatannya kayu. Harus ditarik dengan kayu yang lain lagi. Ke atas lagi naik. Banyak nyamuk. Dan semut-semut berat di situ. Sampai tujuan yang diinginkan. Nyampe. Dengan selamat, bismillah. Kenapa? Himmah. Keinginan untuk kesana itu kuat sekali. Sehingga curam kayak apapun diterjang. Kalau ini ditinggalkan, apa? Besok ada yang lebih bagus, lebih guna, lebih besar-besar. Nah, besok begitu dilihat, nggak ada apa-apa. Nggak jadi. Anu. Mengharap sesuatu yang nggak jelas. Menginginkan sesuatu yang nggak jelas. Yang jelas ditinggalkan. Boleh? Ikhwati fiddin. A'azinu a'azakumullah. Wa minha. Yang lain. Anal abda al-mu'ammil lil'amal al-mustaqbalah ma'akaslihi al-amalil waqtil hadir syabihun syabihun bil-muta'allil ladhi yajzimu bi-kudratih alama yastagdilu min umuri fa'ahra bihi an yakdula wala yakumu bima hamma bihi wa tawa'ada nafsahu alaih فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكره ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. Allah. Nah, seorang hamba, ya, yang dia memang ahli dalam berangan-angan, ya, itu ulul amal itu tidak boleh. Ulul amal tidak boleh. Banyak angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Yang mana di angan-angan itu waktu yang akan datang. Kalau nanti begini, atau kan minggu depan ini ada diskon besar, ada hadiah besar, ada ini, ada itu. Pokoknya sudah sesuatu yang khair. Kabarnya, beritanya sesuatu yang luar biasa. Begitu. Dia akan sadar, apakah masih bisa hidup minggu lagi. Ini satu sisi yang paling inti. Nah, kan dia, kan ada kisah, kasus, nyata di dunia ini, di Indonesia ini. Nah, begitu tenar. Ini urusan maksiat. Nah, sudah ngomong dia, mau beli helikopter. Mati duluan. Uang sudah miliaran, kan? Dapatnya sudah miliaran. Tapi, mut dulu. Mati dulu sebelum helikopter dibeli. Lapornya seminggu nggak sampai. Dari omongan mau beli helikopter itu nggak sampai seminggu. Nah, ke helikopter nggak opo. Nah, aku tahu semua itu siapa orangnya. Nah, berapa ribu FBT-nya itu? Uang juta itu. Sampai mau bilang minzali da'i dola, da'i yang sesat dibuat mainan oleh da'i sesat di masjidnya, dia kenal satu sama sama disikat sama dia. Nah, terus dibuat lagu nyanyian sama dia di depan hadirin Ramadan itu. RBT-nya waktu itu laris sekali, sampai miliaran. Ngomong dia mau beli apa-apa uang hari segini beli dokter terus manggung besok membuat anfal. Dah ini di lalu nyerah sudah mati cerita lagi waktu itu yang paling terakhir sudah. Wa illah, mohon maaf enggak gagal enggak jadi dikarenakan ada cuaca kurang nyaman ini wis singkat tadi mimpi itu. Wah, besok ada hadiah, besok anu kasih uang. Begitu ada kasus ikhwah ya, dia SMS ke ikhwah lain yang di sebelah ana. Nah, ini anak sendiri lagi SMS dia, jadi Ahsan kerja di sini, coba bayangkan sehari sekian itu belum bonusnya. Nah, itu tempat afwan nggak ada tarif dari itu. Waktu itu barangan plosok ya sekian. Nah, kalau seminggunya sekian, kif sebulan berapa? Nah, kalau sebulan ya Hasan antum di sini tak ini ada diterima di sini kalau itu. Nah, sekian sehari sekian belum bonusnya, anggap bonus kan dulu keempat seminggu sekian, dua minggu, tiga minggu, sebulan berapa gitu. Begitu dia. Nah, ini sahabatnya hasilnya. Nah, yang bikin acok jangan mau ngejar apa ini, ngejar apa yang di depan itu kerja sekarang. Nah, satu yang kedua kerugian tak ini tuh besar. Ada ikhwat ditugaskan di luar pulau jauh itu. Nah, dia kepingin keluar dari tugasnya itu demi untuk mendekati taklim, luar inti mau ke sana yang jauh dari taklim. Itu kerugian pertama. Yang kedua ini masih anak. Udah lihat apa hasil lari itu? Amblas. Gak tahu ya apa kabarnya. Wallahu a'lam sudah. Gak tahu. Masih apa lagi? Gak tahu. Dalam kurun 5 tahun. Ya Allah. Nah, ini penting di sini. Ya. Sudah. Ketika dia malas untuk mengerjakan, duh, kacau ingin itu. Ya apa ini? Yang sekarang dihadapi itu loh. Seminggu 700 ribu. Nah, pengelak uang itu hari ini seminggu 2 juta. Lulis awan pino. Wih, ngeping lo. Duh. Ya, seperti ini akun. Akun Yohan banyak. Dan anak sudah nemuin sekian orang. Pak, buat-buat semua. Minta nasihat kan? Alhamdulillah senang mereka setelah dibatalkan. Itu kan cukup diri, ini pun kerja di kini. Kemarin Batubara, anak kita orang kan sering ke Tanjung apa? Ngeliat Batubara sekarang, turun ros ke kantor wan. Hakiro dekat sekian. Betul, gak mungkin. Belum lagi pengeluaran di sana. Berapa? Wah, sengsara. Tidak bisa sudah. Urusan dunia ini butuh masalah perang, butuh masalah dakwah, butuh masalah bukan. Itu aja harus perhatikan. Nah, begitu. Seperti ini ya, dia menjalani sesuatu yang tidak jelas. Demi sesuatu yang jelas ini, bagaikan apa? Serupa dengan muta'alli. Kalau muta'alli itu disandarkan kepada Allah, muta'alliyan lillah misalnya, Allah, dia lancar kepada Allah. Maknanya demikian. Nah, melancangi Allah. Kalau muta'alian ilallah ta'ala Allah. Berarti dia telah apa? Telah meninggalkan sesuatu yang betul-betul jelas dengan kemampuan dia untuk meraih sesuatu yang enggak jelas dari perkara yang akan datang. Nah, begitu. Maka dia malah bersemangat untuk menjadi orang yang makhdul, yang rendah, yang dia tidak menjalani sesuatu yang memang dia tekuni, dia semangat, dia serius. Nah, begitu yang dijanjikan untuk dirinya. Falat yang lagi, nah, yang seharusnya bagaimana? An yajma'al abdu hammahu wa fikrahu, keinginannya dan perhitungannya, pikirannya, nasyat, semangatnya, naam, itu dikumpulkan semua menjalani yang sedang dijalani itu. Sudah. Wa yu'addi wazifatahu bihasbi qudrati, dan jalani tugasnya sesuai dengan kemampuan dia. Kelas. Ya kan ya, kegagalan dan keruwetan banyak pegawai kan di situ. Kalau kita bilang masalah dunia lo ya, masalah dunia kan di situ. Biar gajimu 1,5 juta. Kelama, digono. Biro. WPR. Biro, ya 1,5 juta. Bisa, apa kan? Menghubungi kita ini oleh. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Zen, oh enak aku ya. Sepirang tahun deh gini. Sengini-ini tuh lagi gitu. Cuma dia gak disebutkan. Eh, sepirang tahun deh gini. Sengini-ini tuh. Gak disebutkan yang sengini itu. Enggak. Sepirang tahun deh gini. Ini gitu tuh. Oh iya, iya, iya. Itu udah bawa. Udah, iya tadi. Apa keluhannya nanti? Minimal keluhannya. Aduh, gak enak. Apa? Pergaulan ini gak. Karu-karuan. Nah, udah bilang. Itu kalau masih ada fitrahnya. Nomor satu itu. Karena rumput banyak dustanya, ngakali. Nah, bis, ya kok? Gak barokai yang hasil kisah ini. Kalian kan gak usah nabung. Biasa aku saya uli banget terus 1,500 masih ada nabungan ini sekarang belas ente nih jalan buat makan buat kos iki ku habis. Yang seperti ini banyak. Ada lagi seorang ikhwah. Astagfirullah, sudah mau bagaimana lagi sekarang? Dia kerja di sebuah perusahaan, kalau tidak salah gajinya waktu itu 10, kalau tidak 8, 10 juta. Ya masih bisa taklim walaupun sebelum sekali, tapi buku-buku bacaan terus dapat, majalah, buku harus dapat terus. Dan dia yang mengkoordinir taklim di daerah tersebut, memang jauh dari kota. Nah, dia sekitar, kalau gak 8 waktu itu 10, sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, itu sekitar 8 atau 10, lupa antara itu. Nah, kita nasihat, mau keluaran nasihati, jangan pikirkan dulu. Toh dia sebulan sekali bisa taklim, dan masih terus mengkonsumsi buku bacaan, majalah, syariah, dan yang lainnya. Rupanya tergiur dengan bisnis lain. Keluar. Kerjanya halal dia, Masya Allah. Sebagai kita itu halal. Keluar kerja. Alasannya apa? Satu alasannya. Ingin sering taklim. Karena memang daerah di tempat yang dia turun itu, yang dia tinggal itu, banyak taklim memang. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Kerja. Kerja. Waris kodorotol lain sekali. Masya Allah, waris dulu. Buka cabang lagi. Buka cabang. Nah, kita daurah di sana. Nah, wah, disambut walhasil luar biasa ini. Nah, anak kaya sekali aja. Ya, apa kalimnya? Antum? Anak lagi cari pegawai ini. Kalau gue capek, Ustaz. Capek ini, waduh, gak ada waktu anak itu. Anak mencari pegawai ini. Supaya anak, ini tuh rugian, Ustaz. Rugian, anak katanya mau anak, gak ada gunanya dari yang dulu. Nah. Cepet, cepet. Sebelum terjadi sesuatu pada antum, cepet. Iya, cepet, cepet, pegawai. Dapat pegawai. Nah, dia gak enak ada pegawai. Gak enak mikir. Jangan-jangan dia kali ditipu gitu. Temenan. Amblas pis langsung. Setelah itu sudah berhenti tuh, tinggal satu, pindah lagi ke kerjaan lain dia. Datang lagi anak, jauh lagi di situ. Wajah-wajah. Ya apa kalimnya? Nah itu. Anak lagi memperbaiki ekonomi ini. Loh, ya, yang dulu bangkrut, dia kali ada tipu itu. Gitu ya. Iya. Ini anu. Sudah. Sudah. Nasihati. Berapa waktu lagi? Nah. Ditelepon oleh daerah itu. Ini pulang mau kerja ini, kerjaan itu kerjaan bagus. Bilang jangan. Jangan. Sudah, subhanallah. Ini kan luar pulau. Karena ke pulau berikut satunya lagi ada di situ. Loh, kamu kok di sini? Iya. Ah, cuy, ini kerja sama ini. Insyaallah ini laris dah. Bisa tinggal-tinggal otak lim. Itu iya. Ini perjalanan 3-4 tahun ini. Dari tadi itu 4 tahun kurang lebih. Dan rugi gak karuan. Subhanallah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Menurut ceritanya gak lama di situ 7 bulan gak sampai. Jadi lalat itu banyak tiap hari di warung itu. Tiap hari lalat merubung di warung banyak. Ya pembeli mau beli apa warung? Sudah. Karena kesana lagi, loh mana fulan? Balik lagi ke tempat semula. Ya apa talimnya? Aduh, Ustaz. Sudah. Anak ke pulaunya lagi. Keluar dia. Di sini. Ke daerah sini. Ke kemana? Malam. Tahu anak datang? Tahu, Ustaz. Tapi kayaknya mungkin malu atau apa. Malu sekali, malu sekali. Nah, itu kita dudukkan semua pengurus, baik yang di pulau satu lagi maupun di pulau satu ini. Mantulah kalau fikir berbudak dunia kayak gini jadinya. Yang penting jelas-jelas kena-kena. Kena-kena kayak gitu ditinggalkan. Nasihat sudah, nasihat terus. Nah, terfitnah oleh dunia. Ambilas. Tidak ngaji sudah. Mudah-mudahan masih menjaga sunnahnya. Lain, kalau ngejar sesuatu, itu dunia loh awalnya. Dunia, kaya dengan dakwah, kaya dengan agama. Jangan sampai berani ninggalkan taklim. Terlalu banyak contohnya. Musibah yang menimpa pada ikhwah yang ninggalkan taklim. Ima dia sudah jadi orang awam, wa ima langsung ke hisbi. Ini sudah. Ima jadi orang awam, wa ima ke hisbi. Ujian, mungkin apa sekarang? Barakallahu fikum. Tumma kullama jaa waktu istib waktun naam istagbalahu binasyarat wa himmatun aliyah mujtami'atun ghayra mutafarriqah mustainan bi rabbih fi dhalik fa hadha ahra bi tawfiq wa tasdid fi jami' umuri. Ini yang harus di garis tebel yang banyak yang kebel. Kemudian ketika ketika dia mendapati waktu yang dia sedang dikerjakan itu, dengan nasyat, semangat, himmah aliyah, keinginan yang tinggi, terfokus, gitu loh, fokus, gak pecah-pecah pikirannya, gak cabang pikirannya, gak cabang keinginannya, fokus di situ. Dan musta'in bi Rabbih, dia minta tolong kepada Allah, istianah kepada Allah SWT, berharapnya, akan hal itu, ini ahro, jauh lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan taufik dari Allah wa tasdid. Nah, saja benarnya dalam segala urusan dia. Udah ikhwan, ini dijadikan pelajaran. Jadi pelajaran. Kalau istilahnya syabab, mondok sini sekian bulan enggak kerasan, pindah ke sini sekian bulan enggak kerasan, pindah ke sana sekian bulan enggak kerasan, pindah ke sini kerasan, kubul intikal konyol, suka untuk pindah-pindah, dia akan mengalami kekonyolan. Sudah ada contohnya lah yang demikian. Nah, ikhwati fi din, a'azani wa jazakumullah. Thumma dzakara ta'ala al-mutawalli an qa'ati rabbih, na'am annahu la yatawalla ila al-khair bal ila asy-syarr. Faqala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Nah, ulaika alladziina la'anahumullah. Ha, terus fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian ini, kata Allah, kalau diberi kekuasaan di muka bumi ini, ya, kalian akan merusak di muka bumi ini dan kalian akan memutus hubungan silaturahim kalian? Kalau sampai terjadi demikian, ulaika, mereka ini dilaknat oleh Allah. Nah, dan ditulikan mereka dan dibutakan. Tumadza qala ta'ala al-mutawalli an ta'ati rabbih. Kemudian Allah menyebutkan tentang sosok atau seorang kaum yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annahu la yatawalla ila al-khair. Mereka tidak menuju kepada kebaikan, la bal ila syarr, namun kepada kejelekan yang diinginkan, yang dituju. Apakah kalian ketika, ketika nanti diberi kuasa Allah di muka bumi ini, kalian merubah kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan keturunan kalian? Aifahuma amron. Ada dua perkara di sini. Imma iltizamu li ta'atillah wa imtithali li awamirih, fa sammal khair war rusq wal falah. Ada dua pilihan. Imma dia betul-betul berpegang teguh dengan taat kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, maka yang seperti itu, di sana kalian akan mendapatkan kebaikan dan petunjuk dan keberuntungan dari Allah. Itu pasti. Pasti. Siapa saja yang taat kepada Allah dan menjalani perintah-perintahnya tentu dengan ikhlas dan benar, maka di sana kebaikan yang akan dia dapati, keberuntungan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma al-yarat al-dhalik, wa imma dia berpaling, gak taat kepada Allah dan mengikuti perintah-perintahnya, al-attawalli an-ta'atillah, fama samma illa al-fasad fil ard. Tidaklah terjadi bagi orang yang atau kaum yang berpaling dari taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah-perintahnya, kecuali akan bikin kerusakan di muka bumi. Apa? Oh, sekarang sudah datang kepada Allah, sudah mau ikuti perintah-perintahnya, terus apa lagi? jelas maksiat yang dikerjakan. Bil ma'asi wa qati'atil al-arham. Maksiat yang dijalani dan memutus silaturahim. Waliyadzubillah. Ya, kalau seperti itu kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Afsadu fil ardi wa qata'u na'am arhamahum. Mereka bikin kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim. Maka Allah laknat bi an ab'adahum an rahmati. Allah jauhkan dari rahmatnya, na'udzubillah. Wa qarabu min suhtillah atau min sahabatillah, dan dia malah, mereka malah dekat dari murka Allah, waliyadzubillah. Fa'asammahum wa'ama absarahum. Sudah. Akhirnya Allah nahan mereka tulikan dan butakan matanya. Na'udzubillah. Aija'alahum la yasma'una ma yanfa'uhum. Kalau seperti itu, Allah jadikan mereka pendengarannya gak bermanfaat. Mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, akhirnya na'udzubillah. Wala yusiruna, dan tidak melihat dengan melihat yang benar dan baik. Falhum adhanun walakin la tasma'u sima'a i'ani wa qabul. Mereka punya telinga. Punya telinga. Nah, mendengar seruan, mendengar nasihat, tapi dalam mendengarnya itu nggak nerima, nggak diterima dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, wa inna ma tasma'u sama'an takum biha hujjatun hujjatullah 'alaihim. Justru malah dia mendengar suatu pendengaran yang merupakan hujjah Allah atasnya. Bumerang bagi dia. Kenapa kamu kalian dengar dulu dari ikuti, dari taati, dari jalani? Malah jadi bumerang bagi dia. Walaupun itu bila kujatun alaih. Walahum a'yunun. Mereka punya ain, mata-mata. Walakin la yusirun nabiha al-ibn wal-ayat. Mata tidak mereka gunakan untuk mengambil pelajaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walayun tafitu nabiha ila al-barahin wal-bayinat. Mereka tidak menoleh sama sekali kepada dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah, enggak. Nah, makanya kata Allah, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabbur al-Qur'an, ataukah di kalbu-kalbu mereka itu ada kunci mati tertutup kalbunya, na'udzubillah min dzalik. Fahalla yatadabbarul haula al-mu'ridun li kitabillah wa yata'ammalunahu haqqa ta'ammuli fa innahum la law tadabbaruhu na'am la dallahum ala kulli khair wa la hadzarahum min kulli syarr wa la mala'a qulubuhum min al-iman wa afidatuhum min al-iqan. Insyaallah. Tidakkah mereka itu mau, wahai orang-orang yang menentang, coba kalian renungkan, pikirkan, pelajari kitabullah itu, gitu loh. Nah, sebenar-benar mempelajari, sebenar-benar belajar, merenung, berpikir Al-Quran tersebut, tentunya dengan itu diamalkan dan dijalani kandungannya. Fa'innahu kalau mereka itu, nah, mau merenungkan, berpikir, nah, maka akan menunjukkan atas segala kebaikan bagi mereka. Naam, dan akan menjauh dari segala kejelekan. Dan kalbu mereka penuh dengan iman. Dan hati-hati mereka pun penuh dengan keyakinan. Naam, jantung mereka itu penuh dengan iman. Kemudian hati mereka itu penuh dengan keyakinan. Walau salahum ilal maqalibul aliyah, dan akan menyampaikan ke mereka, pada mereka, menghantarkan mereka kepada apa? Keinginan yang sangat mulia dan luhur. Wal mawahibul ghaliyah, dan pemberian dari Allah yang betul-betul mahal. Nah, apa itu? Wala bayyana lahum tariq al-mawsula ila Allah wa ila jannatihi. Akan jelaskan kepada mereka jalan menuju kepada Allah dan kepada surganya. Nah, wa mukallimatuha wa mufsidatuha. Nah, wa mufsidatuha. Nah, penyempurnaannya, kerusakan semua. Wa tariq wasula ila al'adha. Ini akan mengatakan kepada kerusakan azab Allah wa bi'ai syai'in yuhdar. Nah, begitu dengan apa dia bisa lewat peringatan? Wala arafahum bi rabbihim. Nah, wala arafahum bi rabbihim wa asma'i wa sifati wa ihsani. Nah, nanti akhirnya mereka diberitahu tentang apa? Tentang Rabb-nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, ihsan-Nya Allah. Wala syawqahum illa thawab. Mereka kangen, rindu akan pahala yang besar. Wa rahabahum minal iqab al-wabil. Mereka akan jauh dari siksaan yang pedih. Am ala kulubim akfaluha. Ataukah di kolbu-kolbu mereka itu ada kuncinya? Qad uhliku ala mafir minal iqrab wal ghaflah wal iqtirat wa naam wa akfalat naam wa akfir fala yadkhuluha khairan abad khairun abadan. Hadha huwa al-waqi'. Kalau sudah terkunci matinya, berpaling, lalai, dan sudah banyak penyimpangan, dan tertutup kunci hatinya, kalbunya itu tidak masuk kebaikan abad, dan ini wakil terjadi gitu. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa'azakumullah. Nah, di sini ada beberapa faedah yang penting bagi kita. Di antaranya, hendaklah kita ini menggunakan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, yang itu merupakan mizah insan, bayar insan wal bahaim. Nah, perbedaan dan kelebihan yang Allah berikan antara manusia dengan binatang diantaranya adalah akal. Nah, jangan tergiur dan tertipu dan terkecoh dengan janji-janji. Ini penting. Nah, yang mana janji tersebut? Nah, sudah banyak yang mendahului kegagalannya. Yang kedua, hadapi yang sedang dijalani itu. Hadapi. Nah, antum belajar apa? Karena durus lu jadi dua. Duh. Setahun lebih masih jadi dua. Iya. Anak ngaji di sana setengah tahun sudah turunnya. Iya tak iya? Ayo karena ngaji gitu ya. Ternyata disubi. Wa illa naam. Wa illa ya misalnya benar atau lalu sunnah. Pindah ke sana. Nah, setengah tahun masih belum apa-apa. Katanya setengah tahun juga, aku setengah tahun. Tapi masa turunnya aku paham loh. Karena sebelumnya memang sudah punya bekal. Insyaallah, Sudah tergiur. Jadi hadapi yang sedang dijalani ini dengan penuh semangat dan musta'inan billah. Ini urusan dunia, kayak dengan urusan agama akhiratnya. Kan ya sekarang ini lagi berbunculan itu iklan-iklan itu. Dibuka mahad baru dengan pengajar fulan LC ini fulan ini gratis. Yuk, gratis. Nah, udah nyoba berakah. Ternyata ketemu di jalan orang yang sudah kenal lama, sudah di situ, alasannya gratis. Dan ini LC kan. Nah, sudah berarti ini Saudi, anu. Cepat setan itu, maaf. Wal qulubu dha'ifah, qalbu-qalbunya lemah, wa syaitan khattafah. Setan sabarannya kuat, cepat. Kan dia? Jadi, Masya Allah. Nah, oleh karenanya maka barakallahu fikum, marilah kita semua berupaya dengan semaksimal mungkin untuk ikhlas, sabar, minta kepada Allah menekuni apa yang dijalani. Jangan musti'jal, jangan terburu-buru. Naik tangga itu ya pakai trap, Nanti kalau T1 mau kelima, jatuhnya itu lo sakit. Lo kur, kok kayak bangun, terus akhirnya gak ngaji gak apa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.